Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kullal muhdathatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar fatqillahu 'azzaakumullah. Masih dalam hadis yang ke-39, yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, innallaha tajawaza li an ummatil khata' wal nisyan wa mastughfiru 'alai. Sesungguhnya Allah memaafkan untukku dari umatku ketidaksengajaan, kelupaan, dan apa yang mereka dipaksa padanya. Hadis ini memiliki beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan masih tersisa penjelasan sedikit daripada Syekh Al-Utsaimin terkait faedah daripada hadis ini. Kita baca kelanjutannya. Qala Syekh, fa hadzal hadis 'ammun fi kulli haqqin lillahi 'azza wa jalla minal mahdhurah. Hadis ini berlaku secara umum pada setiap hak Allah Azza wa Jalla. Jadi hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memaafkan pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketidaksengajaan, kelupaan, dan apa yang mereka dipaksa padanya, itu berlaku secara umum semua terkait dengan hak Allah Azza wa Jalla, ya, terkait dengan hak Allah. Adapun kaitannya dengan hak sesama manusia, maka ada rincian hukumnya tersendiri. Ini hadis ini berlaku secara umum terkait dengan hak Allah Azza wa Jal minal mahdhurat. Ini kaitan yang kedua, dalam perkara-perkara yang sifatnya mahdhur, perkara-perkara yang terlarang. Hukum perkara yang terlarang jika dilakukan karena tidak sengaja, atau karena lupa, atau karena dipaksa, maka termaafkan dalam syariat Allah Azza wa Jalla. Amal ma'murat, adapun perkara-perkara yang diperintahkan, ini urusannya berbeda lagi. Jadi dalam agama kita ini, aturan-aturannya ada ma'murat, ada mahdhurat. Mahdhurat itu artinya adalah manhiyah. Ma'murat, perkara-perkara yang diperintahkan. Mahdhurat itu perkara-perkara yang terlarang. Nah, dimaafkannya ketidaksengajaan dan kelupaan dan keterpaksaan itu dalam hal-hal yang sifatnya mahdhurat. Sifatnya apa? Mahdhurat, perkara yang terlarang. Melakukan sesuatu yang terlarang dari larangan-larangan Allah Azza wa Jal disebabkan karena dia tidak sengaja, maka tidak ada dosa. Disebabkan karena dia lupa, maka tidak ada dosa. Disebabkan karena dia dipaksa, maka tidak ada dosa. Berlaku secara umum terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala pada al-mahdhurah. Baik, adapun pada perkara-perkara yang sifatnya adalah ma'murat, fa innaha la yasqut ada uha wa qadauha, maka dalam perkara yang diperintahkan ini tidak gugur penunaiannya dan pelaksanaannya untuk mengqadanya. Fala budda an tuf'al, maka tetap tidak bisa tidak untuk dikerjakan. Salah dalam perintah, maka dikerjakan, tidak gugur kewajiban tersebut karena perintah. Ya, di saat dilaksanakan dengan keliru, maka ulangi kembali, kerjakan. Atau lupa, padahal itu perintah, maka kelupaan tersebut ya tidak dosa, tetapi dia tidak gugur. Berbeda dengan tadi perintah apa larangannya. Larangan sudah terlanggar ya sudah, berarti itu larangan yang tidak, dia tidak teranggap dosa karena kelupaan. Adapun ini perkara-perkara yang diperintahkan, maka di saat kemudian dia terlupakan, di saat ingatnya dia harus menjalankan. Walakin yasqutul itsmu fi ta'khiriha bi udrin. Hanya saja yang gugur adalah dosa. Karena dia mengakhirkan sesuatu yang diperintahkan segera, dia akhirkan disebabkan ketidaksengajaan atau kelupaan atau keterpaksaan. Maka dia tidak dosa, tetapi tidak gugur kewajiban tersebut karena ini perintah. Dia tidak dosa karena udzur, tetapi dia wajib untuk menunaikannya pada saat memungkinkan untuk melaksanakan. Baik, apa contoh-contohnya? Falau anna rajulan akala lahma ibilin wa huwa ala wudu'in wa lam ya'lam anna akla lahmil ibil naqidun lil wudu. Seandainya saja seseorang minum atau makan daging unta, makan daging unta dalam keadaan dia punya wudu, ya tidak batal wudunya, dalam artian dia itu masih tidak wudu, apa istilahnya, dalam keadaan suci ya, barusan wudu, atau mungkin baru saja sholat, selesai sholat belum batal, belum kentut dan sebagainya, masih punya wudu, kemudian makan daging unta. Di antara perkara yang membatalkan wudu adalah aklu lahmil ibil, makan daging unta, itu pembatal wudu. Ya Rasulullah, ana tawaddo min lahmil ghanam la. Ya Rasul, apakah kami wudu setelah makan daging kambing? Tidak. Ana tawaddo min akli lahmil jaju, apakah kami berwudu di saat makan daging unta? Maka beliau menyatakan na'am. Iya. Dengan ini para ulama menyatakan bahwa makan daging unta membatalkan wudu. Makan daging unta itu membatalkan wudu. Nah, sekarang kasusnya ada seseorang, dia merasa masih punya wudu, dia masih suci, belum batal wudunya. Kemudian dia makan daging unta, walam ya'lam anna aklalah ibinna fitun min wudu. Dalam keadaan dia tidak tahu kalau makan daging unta itu membatalkan wudu. Jadi disengaja apa enggak ya? Tidak disengaja, ya, kotok ya. Melakukan sesuatu karena ketidaksengajaan. Fasolat, ya. Lantas dia sholat. Fayalzimu wa an yu'idal wudhu wa sholat. Maka dia wajib untuk mengulang wudhunya dan sholatnya. Apakah dosa? Jawabnya tidak, ya. Karena dia melakukan ketidaksengajaan dan ketidaktahuan, dia tidak dosa. Akan tetapi, apakah gugur kewajiban wudhunya? Tidak gugur. Apakah gugur kewajiban sholatnya? Tidak gugur. Tetap dia harus berwudhu dan harus sholat kembali, mengulang kembali sholatnya. Wadzalika li'annal wajib yumkin tadarruhu ma'al jahl. Yang demikian itu karena kewajiban, ya ini maksudnya perintah. Perintah itu memungkinkan untuk disusulkan, ya ini dikerjakan setelahnya karena ketidaktahuan. Setelah tahu maka dikerjakan. Wa ammal muharram la yumkin tadarruhu. Adapun perkara yang muharram sudah terlanjur terlaksana, dikerjakan, tidak mungkin untuk kemudian di apa istilahnya disusulkan, tidak bisa. Bagaimana sudah terlanjur terjadi, misalnya seorang puasa dia lupa makan, ya sudah tertelan, bagaimana kira-kira Dia tidak bisa lagi, sudah mau diapakan. Dia puasa kemudian makan, dosa, karena orang puasa tidak boleh makan. Ya kan? Dia melakukan sesuatu yang haram karena lupa, maka dia tidak berdosa disebabkan karena kelupaannya, ya kan? Sehingga terangkat dan termaafkan disebabkan karena lupa. Kemudian apakah dia mengganti puasa? Tidak, ya kan? Tidak teranggap tadi itu. Apa yang dilakukannya tadi tidak teranggap. Makan makanan disebabkan karena kelupaan, ini melakukan sesuatu yang haram. Ya. Melakukan sesuatu yang haram disebabkan karena apa? Karena lupa. Jadi Syekh memberikan contoh di sini. Kalau perintah di saat dia diterjang, dalam artian ditinggalkan atau dilakukan tidak pada tempatnya sehingga belum menggugurkan kewajiban tersebut, maka bisa disusulkan dikerjakan berikutnya. Adapun kalau larangan sudah diterjang, ya termaafkan begitu saja. Tip. Fa'ala hadza naqul. Berdasarkan ini kita katakan, idza taraka wajiban fala budda min fi'li. Apabila seseorang meninggalkan satu kewajiban, maka tetap dia harus mengerjakan kewajiban tersebut. Walaupun disebabkan karena unsur kelupaan. Termaafkan dari sisi dosa, tetapi tetap tertuntut untuk melaksanakan. Wa yadullu li hadza anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan ini ditunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari suatu salat, artinya dia belum sempat menjalankan salat kemudian tertidur. Ya, ini sesuatu yang dikerjakan ketidaksengajaan. Bukan niatnya ingin tidak sholat, kemudian dia tidur, ingin meninggalkan sholat, bukan. Kebiasaan dia adalah sholat tepat pada waktunya, bahkan di awal waktu, ya, dan berjamaah bagi kaum laki-laki. Tetapi dia karena kecapean yang sangat, setelah sholat maghrib misalnya, sudah seharian kerja dari pagi sampai menjelang maghrib, ya. Pulang sudah pas adzan, mandi, kemudian sholat. Setelah sholat, blek, sudah 14. Dia tidak ada niatan untuk nanti tidak sholat isya. Bangun-bangun sudah subuh, bagaimana? Karena capeknya. Ya, memungkinkan, capek sekali. Istrinya juga mau bangunkan, ini yang bagi yang sudah punya istri. Mau bangunkan, wah kasihan suamiku baru. Wah, capek kerja, biarkan saja lah. Nanti mungkin jam-jam 9 ya, ana bangunkan. Ternyata sang istri juga ketiduran sebelum jam 9. 12. Bangun-bangun sudah menjelang azan subuh. Atau bahkan sudah subuh katakanlah. Sudah azan subuh, baru bangun. Astagfirullahaladzim, saya belum sholat isya ini. Bagaimana ini? Dengan ilmu maka kita akan ketahui hukumnya, ya. Manama an sholatin, berarti siapa yang tidur dari satu sholat, belum sempat mengerjakannya. Aun asiyaha, atau lupa. Fal yusalliha idza dzakaraha, maka hendaknya dia sholat di saat ingat. Bangun kemudian ingat belum sholat isya, segera sholat, ya, segera sholat. Walaupun waktunya pas subuh bangunnya, ya, tetap sholat isya dulu. Jangan dulu pergi ke masjid sebelum menjalankan sholat isya. Kecuali kalau waktu sholat subuhnya sudah mepet, bangun-bangun sudah mau qomat. Nah kalau seperti ini baru sholat subuh dulu. Karena jangan sampai kemudian malah tertinggal dua-duanya. Sholat subuhnya kehilangan berjamaah, sholat isyanya juga sudah lewat waktunya, ya. Kalau sudah mepet baru kemudian sholat subuh dulu dua rakaat. Waktu dijalankan tepat pada waktunya, kemudian baru setelah itu sholat isya yang sudah memang sudah terlewat waktunya, sudah lepas. Baik. Kemudian ini contoh, ya. Contoh yang lain karena kelupaan. Itu juga sering terjadi, biasanya ummahat yang seperti ini. di rumah. Ya. Karena memang aktivitas kesibukan rumah tangga yang banyak urusannya. Sholat maghrib sudah sholat, tetapi sholat isya ini terkadang lupa karena kesibukan ya, masa ini mempersiapkan untuk suami, untuk anak-anak dan sebagainya. Dan kebiasaan juga rumah di rumah tidak mesti sholatnya tepat pada saat adzan ya. Terkadang masih memang waktu sholat isya panjang, sehingga masih nanti-nanti toh juga sholatnya di rumah. Terkadang karena kesibukan tadi, selesai mengerjakan ini, kemudian disambung lagi dengan ini, ya mempersiapkan makan malam, selesai daripada itu kemudian cuci piring, selesai daripada itu kemudian persiapkan hal-hal yang lainnya, mungkin setrika baju, lipat-lipat baju dan sebagainya. Akhirnya capek, kemudian tertidur, lupa dia kalau belum sholat isya. Bangun-bangun subuh, sholat subuh. Setelah itu sholat duhur, sholat asar. Sholat maghrib ingat, duh kemarin itu sudah sholat isya belum? Sudah satu hari baru ingat ya. Kenapa? Karena melakukan aktivitas yang sama. Jadi ingat dia, kemarin itu saya juga seperti ini, melakukan ini, loh belum isya berarti kemarin itu. Tertidur, diingat-ingat lagi, sudah belum. Tanya sama suami, kemarin saya sudah sholat isya apa belum? Ya tidak tahu suaminya ya. Suaminya sholat di masjid, taunya pulang-pulang ya sudah biasa. Istrinya juga seperti itu, kegiatan dan seterusnya. Akhirnya diingat-ingat, iya betul, belum memang, belum sholat isya ini. Apakah berdosa? Jawabannya tidak. Nah, ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berdosa dan saat itu juga kemudian dilaksanakan sholat isya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nana an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang tertidur dari satu sholat atau lupa, maka hendaknya dia sholat di saat ingat. Fa'adzarahu 'anil ta'khir wa lam yu'dzirhu 'anil qada. Maka di sini Rasulullah SAW memberikan udzur karena keterlambatannya. Keterlambatannya tersebut diberi udzur. Ya. Sampai habis waktu sholatnya tetap diberi udzur, disebabkan karena ketidaksengajaan dan karena kelupaan. Tetapi tidak diberi udzur dari mengqadanya. Karena Rasulullah SAW menyatakan fal yaqdiha atau fal yusalliha, hendaknya dia sholat di saat dia ingat. Bal amarahu bil qada, beliau memerintahkan untuk mengqadanya. Amma bin nisbah lil jahl, adapun dari sisi ketidaktahuan, kebodohannya dalam perintah. Kebodohan terhadap satu perintah ini juga hukumnya sama. Ketidaktahuan terhadap satu perintah, maka tidak gugur karena kebodohan tersebut. Tidak gugur kewajiban. Farrojul alladhi ja'a wa sholla wa lam yatma'in fi sholati qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam irji' fa sholli fa innaka lam tusholli. Ini hadis Abu Hurairah yang sudah ma'ruf ya, yang telah lewat juga tasnidnya muttafaqun alaih, yang dikenal dengan hadis musyi'us shalah. Seorang lelaki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, salat 2 rakaat dalam keadaan tidak mutmain ya, tidak tumakninah dalam salatnya. Ini gerakannya terlalu cepat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan irji' fasholli. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab sama beliau, kemudian beliau menyatakan irji' fasholli fa innaka lam tusholli. Kembali kamu salat, kamu belum salat. Ini yang merintahkan Rasul. Maka orang tadi, laki-laki tadi ya sahabat, lantas kemudian kembali sholat. Setelah sholat balik lagi salam kepada Nabi, beliau jawab, kemudian beliau mengucapkan kalimat yang sama, irji fa sholli fa inna kalam tusholli. Dan ini hikmah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak langsung memberitahukan kesalahannya, supaya merasuk, ya kan? Langsung terpatri dalam dirinya. Kejadian tersebut tidak akan pernah terlupakan selamanya. Sampai 3 kali saya disuruh bolak-balik sama Nabi. Balik lagi, irji fasholli fa innaka lam tusholli. 3 kali. Hatta qala al-musholli, sampai yang salat tadi mengatakan, walladzi ba'athil haq la uhsin ghaira hadza fa'alimni. Demi Allah yang mengutusmu dengan hak, aku tidak bisa lebih baik daripada ini. Maka ajarilah aku. Fa'allamahu, lantas beliau mengajarkan kepada sahabat tadi. Diajarkan, apabila kamu hendak sholat, berdiri sholat, maka takbiratul ihram, ya. Kemudian setelah itu baca apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, selama baca Al-Fatihah, ya, baca Ummul Kitab, kemudian setelah itu ruku, sampai benar-benar mutmainnah dalam rukumu, kemudian i'tidal, sampai benar-benar tegak dalam berdirimu, kemudian sujud, sampai mutmainnah dalam sujudmu, ya, tumaknina, dan seterusnya. Fahuna lam ya'dzurhu bil jahl. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan udzur kepada laki-laki tadi karena ketidaktahuannya. Beliau menyuruh untuk diulang lagi. Diulang lagi, diulang lagi. Dan hadza wajib, karena ini perkara yang wajib. Wal wajib yumkin tadarruquhu ma'al jahl fa yuf'al. Dan kewajiban memungkinkan untuk disusulkan disebabkan karena ketidaktahuan untuk kemudian dijalankan setelah mendapatkan ilmu. Setelah mendapatkan ilmu, wajib untuk kemudian dikerjakan. Fa'in qala qa'il. Kalau ada yang berkata, hadzal rajul lam ya'murhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi i'adah ma madha min as-shalawat ma annahu sarraha bi annahu la yuhsin ghayra hadha fama jawab wa antum taqulun innal wajiba idza kana jahilan yu'dhar fiha bil itsm ay yasqut anhu lakin la budda min fi'liha. Sekarang permasalahan yang lain. Jadi sekali lagi, ana ulangi sebelum ana masuk kepada pembahasan ini, bahwa al-udhr bil khata' wan nisyan wal ikrah wal jahl itu berlaku secara umum pada seluruh hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan apa? Al-mahdhurat. Terkait dengan apa? Al-mahdhurat. Itu gugur sudah. Ya. Termaafkan begitu saja. Adapun terkait dengan al-ma'murat, nah ini beda ya. Terkait dengan al-ma'murat, perintah-perintah, maka termaafkan dari sisi dosa tetapi tidak gugur kewajibannya. Bisa dipahami? Termaafkan dari dosanya tetapi tidak gugur kewajibannya. Baik, sekarang permasalahannya sebelum ana terjemahkan nanti kata per katanya, ana berikan gambaran ya. Orang yang sholatnya keliru sebelum dia mendapatkan penjelasan ya, kemudian setelah mendapatkan penjelasan dia akan mengulang dari apa yang keliru tadi, iya kan? Lantas bagaimana dengan sholat-sholat dia yang telah lewat? Banyak sekali. Nah, itu gambaran yang akan kita bahas berikutnya. Bisa dipahami? Baik. Fa'in qala qa'il, kalau ada yang bertanya, hadzal rajul lam ya'murhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'i'adah ma madha minash shalawat. Laki-laki ini yang tadi diperintahkan untuk kembali lagi sampai 3 kali. Nabi tidak menyuruh, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh untuk mengulang apa yang telah lewat daripada salat-salat yang dia tinggalkan. Bukan yang dia tinggalkan, apa yang telah lewat daripada salat-salat yang dia telah kerjakan dengan salah. Padahal laki-laki tadi terang-terangan menyatakan, aku tidak bisa lebih baik daripada ini. Artinya berarti selama ini sholatnya gak sah, kan begitu. Aku tidak bisa lebih baik dari ini ya Rasul. Berarti selama ini kamu melakukan itu terus. Ya iya, jawabannya begitu. Lantas bagaimana? Fama jawab, bagaimana jawabannya? Wa antum taqulun, sedangkan kalian mengatakan innal wajibat idza kana jahilan la yu'dzar fiha bil itsm ay yasqut anhu. Lakin la budda min fi'liha. Idza kana jahilan yu'dzar fiha bil itsm ay yasqut anhu lakin la budda min fi'liha. Kalian mengatakan bahwasanya kewajiban-kewajiban itu apabila dilakukan, apabila karena kejahilan, karena ketidaktahuan, maka mendapatkan uzur dari sisi dosanya, yakni gugur dosanya, tetapi tidak bisa tidak harus menjalankannya. Apakah kemudian dijalankan apa yang telah lewat dihitung kembali dari semenjak dia balik sampai usia dia, misalnya usia di saat ketemu sama Rasul pada waktu itu 30 tahun begitu, usia balik kira-kira 13 tahun begitu, berarti sekitar 17 tahun. 17 tahun itu berapa hari? 17 tahun itu berapa hari? 17 kali 360. Begitu ya? 17 kali 360 kali 5. Berapa rakaat itu nanti ketemunya? Banyak sekali. Iya kan? Apakah seperti itu? Baik. Qulna, kita katakan. Hadhil mas'alah fiha khilaf bainal ulama. Masalah ini terdapat khilaf di antara para ulama. Hal al-wajibah tasqut bil jahl mutlaqan, apakah kewajiban itu gugur disebabkan karena kejahilan, ketidaktahuan secara mutlak? Au yuqal tasqut bil jahl in kana ghairu muqassir. Atau dikatakan gugur dengan kejahilan, ketidaktahuan apabila dia bukan orang yang menyepelekan, menelantarkan kewajiban tersebut. Fa in kana muqassiran, kalau dia menelantarkannya, lam yu'dzar, maka tidak diberikan uzur. Jawabannya kata Syekh wadh-dhahir, nah ini. Ini jawabannya. Dan yang tampak annal wajibat tasqut bil jahl ma lam yumkin tadarruhu tadarruha fil waqt. Bahwasannya kewajiban itu gugur dengan kejahilan, ketidaktahuan, selama tidak memungkinkan untuk disusulkan karena waktunya yang telah lewat. Kalau waktunya telah lewat, maka sudah, yang lewat-lewat tadi itu tidak mungkin untuk dikerjakan. Wa yu'ayyid hadza anna al-hadits alladzi dzakarnahu lam ya'mur fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal rajul bi qada'i ma mada min shalati. Dan ini dikuatkan oleh hadis yang kita ketengahkan, kita sebutkan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan laki-laki ini untuk mengqada apa yang telah lewat dari salat-salatnya. Jadi tadi seorang laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salat dengan salat yang tidak sempurna tadi, Nabi SAW mengatakan irji fa sholli fa innaka lam tusholli, kembali kamu sholat, kamu belum sholat. Tetapi beliau tidak memerintahkan bahwa sholat-sholat dia yang terdahulu kemudian untuk diqadha satu persatu. Dan itu tentunya adalah haraj, harajun syadid, ya, sangat memberatkan sekali, masyaqqah syadidah, sangat menyulitkan sekali. Tentunya bertentangan dengan sifat daripada agama ini yang mudah, bertentangan dengan sifat agama ini yang begitu mudah. Termasuk di antara khilaf di kalangan para ulama adalah sholat-sholat yang ditinggalkan dengan kesengajaan. Sudah tahu sholat itu wajib, tetapi memang apalagi manusia yang ada di negeri kita ini, banyak sekali kaum muslimin yang mereka menyepelekan sholat. Mungkin kita termasuk di antaranya, pernah melakukan penyepelekan terhadap sholat. Waktu balik kita mungkin usia-usia 13, lulus SD begitu ya. Nah, SMP kita masih, banyakan kita ya, tidak semua mungkin, masih ugal-ugalan begitu. Banyak sekali waktu-waktu sholat yang terlantarkan. Sudah bisa sholat subuh, maghrib, isya gitu aja sudah luar biasa, bagus waktu itu. Subuh itu paling berat. Duhur ya karena disuruh sama gurunya. Asar biasanya yang paling terlantar. Maghrib isya, ini kadang-kadang seringnya dikerjakan. Ini kebanyakan daripada kaum muslimin demikian di masjid-masjid. maka apakah kemudian disuruh menghitung? Ya, dalam keadaan ini disengaja ya, karena takasun, ini istilahnya karena malas menjalankan sholat, tahu kewajibannya tetapi malas, dia meninggalkannya begitu saja. Apa kemudian dia qadha? Sebagian ulama mengatakan iya, dihitung semampunya kemudian dia qadha. Tapi yang rajih wallahu alam bisawab dalam perkara ini tidak. Tetapi diperbanyak untuk kita melakukan ibadah sholat tersebut, sholat-sholat sunnah, perbanyak. Karena ada hadis yang menyatakan bahwasannya sholat sunnah ini akan menutupi kekurangan-kekurangan daripada kewajiban-kewajiban yang ada. Lihat kepada hambaku ini sholatnya, apabila sholatnya dia kerjakan dengan sempurna waktu-waktunya, rukun dan syaratnya semuanya, maka masukkannya dalam surga. Apabila baik sholatnya, maka baik seluruh amalannya. Apabila dia ternyata sholatnya banyak yang bolong-bolong dan dikerjakan juga tidak sempurna, maka lihat apakah dia mengerjakan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Nah, sholat-sholat sunnah ini nanti akan menjadi penambal, akan menutupi daripada kekurangan-kekurangan sholat wajib yang kita telantarkan tadi. Maka perbanyak untuk menjalankan sholat-sholat sunnah, yang dengan itu semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada kita pada apa-apa yang telah kita telantarkan dari sholat-sholat kita. Baik, hadza rajul, ya, laki-laki ini lam ya'murhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qada'i ma mada min salati. Tidak diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengqada apa yang telah lewat dari salat-salatnya. Wa amara bi qada'i salat al-hadirah, dan hanya memerintahkan untuk mengqada, yakni menjalankan salat yang saat itu saja. Li'annahu yumkaruha. Kenapa? Karena memang salat itu saja, salat waktu itu yang memungkinkan untuk disusulkan, diperbaiki. Walianahu al-an huwa mutalibun biha, dan disebabkan karena saat itu dia memang tertuntut untuk menjalankannya. Lianna waqtaha baqin, karena waktu sholatnya memang masih tersisa. Waktu sholat masih tersisa sehingga diperintahkan untuk mengerjakan. Wa yatafarra 'ala hadza mas'alah muhimmah. Dan bercabang daripada ini ada masalah yang sangat penting. Katsirun minal badiyah la ya'rifuna anna al-mar'ah idza hadat mubakkir lazimah hasya. Banyak daripada orang-orang dusun, kalau di sini orang-orang pedalaman, orang-orang badui. Dan badui itu tidak mesti ya orang-orang dusun, dalam artian badui itu orang yang jauh daripada perkotaan, ya pelosok-pelosok, pedalaman-pedalaman, juga di padang-padang pasir, juga di bukit-bukit ya tinggalnya, orang-orang yang memang tidak hidup dalam suasana kota. Sehingga dari sisi ilmu pun mereka sangat minim sekali. Dari sisi adab, sopan santun, tata krama juga sangat minim sekali mereka, orang-orang yang sifatnya disebut badui. Sehingga orang-orang yang kasar, temperamen, mudah marah, dan tidak berakhlak, tidak beradab, sering dikatakan orang ini badui, orang badui. Karena memang demikian perilaku orang-orang badui. Dan Rasulullah SAW kalau ada dari sahabat-sahabat beliau dari kalangan badui datang begitu, maka beliau mensikapi berbeda dari sikap-sikap kepada para sahabat yang memang berada di sekitar beliau kalau melakukan satu tindakan kesalahan. Seorang badui datang dari pedalaman kemudian masuk masjid kencing di pojokan sana, sesuatu yang mustahil dilakukan oleh orang-orang yang berada di sekitar Nabi. Itu sudah merasa masya Allah itu, ya, memilih tempat yang paling mojok itu sudah luar biasa. Badui, dia merasa sudah benar, tidak ada yang salah. Kenapa kok disalahkan? Di saat kemudian para sahabat ya ramai begitu teriak-teriak menyalahkan orang tadi, Rasulullah SAW melerekan, biarkan. Da'u, biarkan dia. Ini hikmah Rasulullah SAW. Kalau kemudian dilarang tadi itu, akan justru madarat yang besar terjadi, madarat pada si badui dan madarat pada si pada masjid. Jadi malah bercacaran kemana-mana. Dan menahan daripada kencing dalam keadaan sudah terkeluarkan dan ditahan seketika itu juga akan berakibat bahaya. Al-muhim, hikmah dari Rasulullah SAW kemudian setelah itu didakwai, diberitahu dengan cara yang pelan, baik, masya Allah. Inna hadhihi masajid la taslum li mithli hadha al-qadar. Masjid ini tidak pantas untuk semisal kotoran seperti ini. Inna ma hiya li dzikrillah bisholah li qira'atil Qur'an. Karena tempat ini tempat untuk zikir kepada Allah, untuk sholat, untuk membaca Al-Qur'an dan seterusnya. Dengan kelembutan tersebut ya, langsung luluh hati si badui yang badui itu ma'ruf sebagai orang yang temperamen yang kasar begitu. Dengan seperti ini langsung mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham Muhammadan wa la tarham ahadan ghairuh. Ya Allah, berikan rahmat kepada Muhammad dan jangan rahmati selainnya. Masyaallah. Badui dalam doa pun masih kalimatnya seperti ini. Tetapi dimaklumi. Ya, Rasulullah SAW memakluminya. Sungguh engkau telah menyempitkan sesuatu yang luas, kata beliau. Ya, ini rahmat yang begitu sangat luas itu disempitkan hanya untuk Rasulullah SAW. Kemudian memanggil beliau dengan langsung namanya, ya Muhammad, dan keras lagi suaranya. Ya. Suatu yang tentunya jauh daripada adab. Akan tetapi sekali lagi Rasulullah SAW seorang yang berakhlak mulia. Orang yang menyeru beliau dengan suara yang keras ini bisa menggugurkan amalannya. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajhari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tas'urun. Jangan kau mengangkat suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan kau memanggil beliau dengan panggilan seperti kalian memanggil satu dengan yang lain. Karena dengan seperti itu maka akan gugur amalan-amalan kalian. Surat Al-Hujurat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kemudian menjawab dengan suara yang keras, lebih keras daripada si badui. Dan itu juga rahmat, ya. Kalau suara beliau lemah berarti kan lebih tinggi ya suaranya. Maka Rasulullah sallallahu pun juga berteriak juga dengan si badui. Diteriaki begitu masih ditarik bajunya dari belakang beliau. Dalam hadis al-muhim ya, ahlul badiyah memang keadaannya demikian dan tentunya dimaklumi. Baik, orang-orang yang berada di badiyah, kathir minal badiyah, la ya'rifu, mayoritas mereka tidak mengenal dan tidak mengetahui anal mar'ah idza hadat mubakiran lazim hasiyah. Bahwasannya apabila telah haid tetapi haidnya tersebut dalam usia yang muda, dalam artian tidak sebagaimana kebanyakan wanita misalnya ya, usia-usia 13, 14, 15 tahun begitu. Ini baru 9 tahun sudah haid. Mubakirah. Lazim mahasiya. Mereka tidak tahu kalau sudah haid ya harus puasa. Tapi karena usianya baru 9 tahun, mereka anggap ini masih anak-anak terus walaupun sudah haid. Wa yadhunnun anna al-mar'a la yanzimu hasya illa idza tamala 15 sana. Mereka menyangka bahwasanya wanita itu tidaklah punya kewajiban puasa kecuali apabila telah sempurna genap usia 15 tahun. Berarti sudah 6 tahun. Ya, dari semenjak haidnya itu tidak puasa dan mungkin juga tidak sholat sama sekali. Kenapa? Karena memang belum merasa ada kewajiban untuk puasa. Wa hiya qad hadat wa laha 10 sanah matala. Padahal wanita ini telah haid dalam keadaan usianya baru 11 tahun dan memungkinkan ya. Bahkan 9 tahun. Kita ketahui 9 tahun itu ada anak-anak ya, 9 tahun wanita sudah haid. Falaha khamsinin lam tasum, sehingga dengan itu 5 tahun tidak berpuasa. Fahal nulzimuha bil qada, apakah kalau demikian keadaannya kita wajibkan untuk mengkodoknya? Berarti kalau 5 tahun kali 30. 5 kali 30 berapa? Hah? 150. Masya Allah. 150 itu banyak sekali, ya. Hampir setengah tahun. Baik. Fal jawab la nulzimuha bil qada. Kita jawab tidak wajib untuk dia mengqadanya. Di anna hadhihi jahilah wa lam tuqassir. Karena dia ini memang tidak tahu dan bukan karena menelantarkan. Memang benar-benar tidak tahu. Ya annahu laisa indaha man tas'aluhu. Tidak ada orang yang dia bisa bertanya kepadanya. Atau mungkin ada orang yang bisa ditanya, hanya memang sama sekali tidak terbersit untuknya bertanya. Ya dia melihat anak-anak seusia dia memang belum berkuasa. Dalam keadaan dia hidup di badia, di pedalaman. Tuma inna ahlaha yaqulu laha anti shahira laisa alaiki syai. Kemudian juga keluarganya mengatakan kamu masih kecil. Usia kamu belum 15 tahun. Tidak ada kewajiban sama sekali pada dirimu. Maka dalika laukanat latusol. Demikian pula seandainya dia juga tidak sholat, maka tidak ada kewajiban kemudian untuk mengkodoknya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Famithlu ha'ula na'zuruhum li'annal wajibat umuman la talzam illa bil ilm. Maka semisal mereka-mereka ini kita memberikan uzur, karena kewajiban-kewajiban secara umum ya, la talzam tidaklah wajib illa bil ilm, kecuali dengan ilmu. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wa ma kunna mu'adzibin hatta naba'atha rasulah. Tidaklah kami mengadab satu kaum hingga kami mengutus kepada mereka, kaum tersebut, seorang rasul. Ya, artinya memberikan penjelasan kepada kaum tersebut mengenai apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di saat belum sampai kepada mereka dan dalam keadaan mereka tidak menelantarkan, tetapi karena semata-mata tidak terbersit dalam diri-diri mereka, maka hal tersebut menjadi udzur bagi mereka. Na'am idza kana muqassiran fanulzimuhu. Benar, apabila disebabkan karena menelantarkan, maka kami mewajibkannya. Nah ini Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyatakan bahwasannya apabila seseorang menelantarkan dalam keadaan dia tahu kewajiban tetapi menelantarkannya, maka wajib bagi dia untuk menghitungnya satu persatu dari apa yang telah dia tinggalkan dengan sengaja. Misal an yaqula rajul ami di akhir misla ya fulan yajib alaika kadza wa kadza faqala la yajib. Qala lahu is'al ulama faqala la as'alu al ulama. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Fa hadza naqul innahu muqassir wa nulzim. Contoh orang yang muqassir, ini orang yang memang menelantarkan kewajiban. Ada yang mengatakan kepada dia, seorang yang awam juga sama seperti dia, berkata kepadanya, wahai fulan, wajib atasmu demikian dan demikian. Dia mengatakan, enggak, itu enggak wajib bagi saya. Dia memang tidak tahu, ya. Dia tidak tahu. Tapi sudah diberitahu. Kemudian dia katakan, awam yang lain lagi tadi mengatakan, is'al al-ulama, kalau begitu tanya kepada orang ahli. Tanyakan kepada ahli. Faqal la as'al al-ulama. Maka dia mengatakan, aku tidak mau bertanya kepada ulama. Aku enggak mau bertanya kepada ulama. Kenapa? Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Oh, ini awam tapi hafal Quran, ya. Dia tahu, bisa berdalil." Allah mengatakan, "Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang perkara-perkara kalau diberitahukan kepada kalian justru kalian keberatan. Diletakkan bukan pada tempatnya. Ayat ini. Ayatnya benar, tapi maksudnya bukan seperti itu. Ya. Dikatakan ini jual beli seperti ini haram. Enggak apa-apa ya seperti. Kalau udah percaya tanya sama ustaz. Wah, jangan tanya sama ustadz nanti, waduh berat urusannya ya. Ayat ini dibawakan la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Jangan kamu bertanya tentang perkara-perkara, kalau kamu nanti tahu hukumnya repot kamu. Wah, ini yang seperti muqassir namanya ya. Dia sengaja untuk tidak mau tahu. Jadi dia tidak dihukumi tidak tahu, tetapi tidak mau tahu. Orang yang seperti ini tidak mendapat udzur dalam kejahilannya. Karena kewajiban dia untuk menuntut ilmu memungkinkan bagi dia untuk mendapatkan ilmu, tetapi dia tidak mau menuntut ilmu. Sekali lagi, beda antara orang yang tidak tahu dengan orang yang tidak mau tahu. Orang yang memungkinkan tahu dengan orang yang memang tidak ada jalan untuk tahu, beda. Orang yang tinggal di pedalaman tadi ini memang tidak terbersit untuk bisa bertanya, atau kepada siapa bertanyanya, atau bahkan permasalahan itu apakah butuh ditanyakan atau tidak, sama sekali tidak terbersit, sehingga mendapatkan udzur. Adapun orang-orang yang apalagi sudah kenal ta'lim, kenal adanya majelis-majelis ilmu, tahu tempat-tempatnya ya, tetapi memang tidak mau mendatanginya, khawatir nanti kalau tahu tentang rincian-rincian agamanya repot dia. Oh ternyata harus begini toh, ternyata harus begitu toh, ternyata harus ini dan itu toh. Kemudian akhirnya dia meninggalkan majelis ilmu, tidak mau menuntut ilmu. Maka itu insya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadi udzur. Di saat kemudian nanti dia menjalankan satu perkara-perkara dosa dan kemungkaran, dia teranggap berdosa dan perbuatan mungkar. Di saat dia terjatuh ke dalam kesyirikan sekalipun, dia teranggap musyrik ya. Di saat dia punya keyakinan-keyakinan menyimpang, dia teranggap dengan keyakinan tersebut. Dan di saat nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia dikirim ke dalam hukuman Allah Azza wa Jalla, ditanyakan kepada dia, bukankah telah datang kepada kamu orang yang memberi peringatan kepadamu? Alam ya'tikum nadzir? Ya. Dia mengatakan bagaimana? Lah iya, sudah. Lah kenapa? Kenapa kamu tidak bertanya kepadanya? Kenapa tidak mengikutinya? Artinya itu semua sudah tidak lagi menjadi udzur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak lagi al-udzur bil jahal, bukan kemudian berlaku secara umum. Demikian pokoknya bahwa orang yang tidak tahu hukum dia dimaafkan. Tidak. Ada rincian perkaranya. Ada rincian hukumnya. Siapa-siapa orang-orang yang mendapat udzur karena kejahilannya. Yaitu orang-orang yang ghair muqassir ya, bukan menelantarkan. Dia mencari ilmu semampu dia, tetapi memang belum datang ilmu itu kepadanya. Dia terjatuh ke dalam satu perbuatan dosa atau meninggalkan satu perintah disebabkan karena belum tahu tentang urusan tersebut. Dia pengen tahu, dia mencari tahu, tetapi memang belum saatnya tahu. Belum sampai ilmunya kepada dia. Maka di sisi itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan udzur kepadanya. Dan dia punya kutjah, ya Allah, aku mencari ilmu tersebut tapi belum sampai kepadaku ya Allah. Aku tidak tahu tentang perkara-perkara tersebut. Dan engkau telah menyatakan, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengadab orang sampai datang kepadanya utusan kami. Sedangkan utusan tersebut belum datang kepada saya, belum sampai kepada saya. Pemberi peringatan juga tidak ada. Para da'i juga tidak ada. Saya tinggal di pelosok, di tempat terpencil. Tidak ada da'i di sana. Itu dapat itu. Adapun masya Allah, di mana-mana ada ta'lim, ada kajian ya, disebarkan, disiarkan. Ada radio, ada majalah ya, masya Allah. Kok tetap tidak tahu ya? Berarti memang tidak ada usaha untuk tahu. Wallahul musta'an. Wallahu ta'ala alam biswab. Naktafi ilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thank you.